ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita kenikmatan berupa Islam, iman, dan membimbing kita pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur Allah mudahkan kita semua kembali duduk dalam majlis ilmu. Semoga majlis ilmu ini menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, dalam kesempatan ini kami lanjutkan mengenai perkara-perkara yang terjadi setelah manusia bangkit di hari kiamat, di mana di sana adanya surga dan di sana ada neraka. Kita akan sedikit menjelaskan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang mukmin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini hanya sebagian dari ayat-ayat yang menceritakan tentang janji Allah bagi orang-orang mukmin di dalam jannah, semoga membuat kita semakin semangat untuk meraihnya, bukan untuk berhayal. Berhayal maksudnya keinginannya besar ingin masuk surga, namun amalannya jauh ya dari apa yang semestinya. Kita ingin menuju surga tapi langkah kita ke jalan yang lain, wal'iyadzubillah. Maka mudah-mudahan ini akan memberikan semangat kembali kita untuk membekali diri-diri kita dengan amal-amal saleh untuk meraih rahmat Allah Ta'ala. Hadirinya dimuliakan Allah, dijelaskan dalam beberapa ayat tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang mukmin setelah dia bangkit dari kuburnya setelah hari kiamat nanti. Di antaranya dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin." وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, sungguh orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan banyak mata air di dalamnya. Udhuluha bisalamin aminin. Mereka akan masuk ke dalam surga itu dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami lepaskan pada hati-hati mereka rasa cemburu, iri dengki, sehingga mereka menjadi ikhwanan, bersaudara. Tidak ada perkelahian, tidak ada pertikaian, tidak ada lagi kebencian satu sama yang lainnya. Tidak ada iri dengki lagi di dalamnya. Ala surim mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan tempat mereka duduk bertelekan, saling berhadap-hadapan. La yamassuhum fiha nasab, tidak menimpa mereka rasa bosan, jemu, susah, tidak ada sama sekali. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak mungkin dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Salim Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-jannah, hiya darul lati addaha Allah taala li auliyaihil muttaqin. Allah menceritakan tentang surga yang Allah janjikan bagi wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 45 dan seterusnya. Allah menyebutkan bahwa sungguh bagi mereka orang-orang yang bertakwa, tempat mereka di surga yang banyak mata air di dalamnya, penuh kenikmatan padanya. Udhuluha bisalamin aminin, masuklah mereka ke dalam jannah dengan sepenuh selamatan, dengan keselamatan yang sempurna dan keamanan. Yakni kata beliau rahimahullah ta'ala, yuqalu lahum udhuluha bisalamin aminin min kulli syai'in, min kulli afatin, min kulli maradin, min kulli haramin, min kulli mautin. Dikatakan kepada mereka, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat dan aman. Selamat dari segala sesuatu dan aman dari segala sesuatu. Selamat dari segala penyakit, selamat dari segala duka lara, selamat dari segala kesusahan dan kesedihan, aman dari hal-hal yang mengerikan dan menakutkan. Juga mereka selamat dari kepikunan, tidak lagi menimpa mereka tua, pikun tidak ada lagi. Juga mereka selamat dari kematian, tidak ada lagi kematian setelah mereka dibangkitkan kelak. Ketika mereka di jannah, tidak lagi mereka akan merasakan kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, yakni kata beliau rahimahullah taala, annahum idza dakhalu jannah naza'a Allah taala ma fi suduri min ghillin. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, Allah hilangkan pada hati mereka rasa iri, rasa cemburu, rasa dengki, tidak ada lagi pada mereka. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua di dalam surga dalam keadaan aman dan tidak ada perselisihan, tidak ada lagi pertengkaran. Berbeda jauh dengan mereka orang-orang yang ada di dalam neraka. Justru mereka Allah hilangkan rahmat, sama sekali tidak ada rahmat dalam neraka. Sehingga mereka biarpun di dunia saling bersaudara, satu nasab, satu keluarga, apa kata Allah taala, al ahillau ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang semula di dunia mereka satu keluarga, saling mencintai, saling menyayangi, anak, bapak, ibu, anak, suami, istri, kalau sudah dalam neraka, adu, mereka akan menjadi musuh, selalu bermusuhan. Nas'alullah salama wal afiyah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah katakan mereka semua dijadikan oleh Allah ikhwanan, bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan tempat duduk yang sangat empuk, yang sangat menyenangkan, dan mereka saling berhadap-hadapan. Seperti Allah ceritakan dalam surat Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi suhulin faqihun. Sungguh penduduk surga hari itu sibuk menikmati keindahan surga dan kenikmatannya. Hum wa azwajuhum, dia dan istrinya, bukan sendiri. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kalau kita di dunia harus meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, meninggalkan anak istri kita, hal yang wajar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya, walaupun istri beliau ada di dekatnya, beliau meninggalkan istrinya tertidur dan beliau bangun untuk sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan yang ada di sisi Allah. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, apalagi kita ketika istri kita dibikin sehat oleh Allah, diberi kesehatan, anak-anak diberi kesehatan, diberi kecukupan rizki, tinggallah kita duduk dalam majlis ilmu, susah apa kiranya. Jangan kemudian karena istri sibuk di rumah, anak-anak rame ribut di rumah, kemudian kita meninggalkan majlis ilmu untuk mengurus rumah. Hati-hati hadirin. Jangan, kata Allah, jangan sampai kita terkena ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai membuat engkau lalai hartamu, anak-anakmu dari zikir kepada Allah. Jangan kita terlenakan dengan itu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat ikhwah barakallahu fikum, kalau kita termasuk orang yang terlena dengan perkara itu, khawatir, kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, ia termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin, barangkali terkadang hati kita lemah, ya, seperti besi kadang berkarat, begitu hati kita kadang muncul rasa malas, rasa lemah untuk beramal soleh, untuk duduk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita dengar ayat-ayat ini, mudah-mudahan membuat kita lebih semangat. Allah katakan mereka duduk saling berhadap-hadapan satu sama yang lain dalam halaqah yang luas, bukan sesak, halaqahnya luas tempat duduk mereka. Dan mereka tidak saling membelakangi satu sama yang, tapi saling berhadapan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak ditimpa rasa capek, mereka tidak ditimpa rasa bosan, juga tidak keluar dari surga mereka setelah masuk di dalamnya. Coba kita renungkan satu kisah berikut hadirin. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pergi haji dan datang ke Madinah, beliau bersama pembesar-pembesarnya dari kalangan tokoh-tokoh ulama'nya maupun menteri-menterinya menunaikan ibadah haji dan datang ke Madinah pun disambut oleh ulama-ulama Madinah, gubernur Madinah. Kemudian beliau mengatakan, sungguh hati itu berkarat sebagaimana besi. Aku ingin menepis karat-karat hati, maka tolong tunjukkan ulama yang ada di sini. Beliau pun ditunjukkan adanya seorang ulama yaitu Salama bin Dinar. atau yang dikenal dengan Abu Hazim. Kemudian orang-orang mendatangkan ulama ini. Singkat ceritanya, setelah sampainya Salama bin Dinar di hadapan beliau, yang beliau dikenal dengan nama Abu Hazim, Khalifah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Wahai Abu Hazim," singkatnya, "mengapa kita ini semua takut kematian?" Maka beliau mengatakan, "Karena kita memakmurkan dunia, tetapi kita menghancurkan akhirat. Akibatnya kita benci keluar dari kemakmuran menuju kehancuran." Ini kata beliau, ya, menasihati Amirul Mukminin. Sebab apa merasa berat, merasa takut mati, benci dengan kematian? Beliau mengatakan, "Karena kita memakmurkan dunia, kita menghancurkan akhirat. Akibatnya kita apa? Ya, benci keluar dari kemakmuran menuju kehancuran." Kemudian dia bertanya lagi, "Apa bagian kita di sisi Allah kelak di akhirat?" Maka dia menasihati Amir Mukminin, "Wahai Amir Mukminin, bandingkan amalan kita dengan kitabullah, pasti kita akan mendapatkan atau kita akan mengetahuinya." Ditanya, "Pada ayat yang manakah itu?" Maka beliau, Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala, ini tokoh ulama tabi'in, beliau membaca firman Allah ta'ala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sungguh orang-orang yang baik benar-benar ada di dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sungguh orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka jahim. Maka beliau Amir Mukminin mengatakan, "Kalau begitu, di manakah rahmat Allah?" Beliau membacakan firman Allah ta'ala, "Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Sungguh rahmat Allah amat sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat kebaikan. Maka hadirinnya dimuliakan Allah, mulai menetes air mata khalifah, lalu berkata, "Wahai Abu Hazim, kalau boleh tahu bagaimana kita menghadap Allah kelak?" Maka beliau Abu Hazim, Salama bin Dinar, beliau mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, orang-orang baik dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti seorang pengembara, seperti seorang yang datang dari perantauan kembali ke sanak keluarganya. Dia akan disambut dengan gembira dan senang hati. Semua pun merasa senang, yang datang senang, yang nyambut senang, semua bahagia dan gembira. Namun," kata beliau, "orang-orang yang jelek, dia akan datang kepada Allah seperti seorang budak yang lari dari majikannya, budak yang licik, dan dia kabur dari majikannya. Lalu dia ditangkap, diseret di hadapan kemajikannya." Hadirinya dimuliakan Allah, ini penggambaran saja. Seperti hadis yang sudah kita sampaikan waktu yang lalu, ya, "Man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ahu." Siapa orang yang senang jumpa Allah, Allah senang jumpa dia. Dan sebaliknya, "Wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ahu." Orang yang dia benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dengan dia. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, kiranya kisah ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana seorang Amirul Mukminin, ya, dia selalu merasa kepingin dekat dengan para ulama, tidak ingin, ya, hatinya sampai berkarat karena jauhnya dari bimbingan, sehingga membuat keras hatinya dan membuat, ya, lemah imannya. Taibillah barakallahu fikum. Dalam ayat berikut ini Allah juga menyebutkan tentang janji Allah bagi orang-orang mukmin di dalam jannah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 68, Dan seterusnya Allah berfirman, ya ibadi, la khawfun alaikumul yawm wala antum tahzanun. Wahai hambaku, tidak ada atas kalian rasa takut hari ini, tidak ada pula kalian rasa sedih ketika mereka digiring dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Siapa hamba Allah yang Allah jamin dengan jaminan ini? Tidak ada lagi baginya rasa takut, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada adalah ketentraman, kebahagiaan. Siapa dia? Allah katakan dalam ayat berikutnya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Mereka adalah muslimin. Inilah ikhwan barakallahu fikum, nikmat yang besar sudah Allah berikan kepada kita di dunia, yaitu keislaman. Pertahankanlah nikmat ini agar kelak kita termasuk golongan yang ini, golongan yang Allah menjamin tiada rasa takut, tidak ada pula rasa sedih. Mereka adalah orang-orang muslimin, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke-70, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, engkau dan istri-istrimu disenangkan oleh Allah di dalam surga, diberi kesenangan, kegembiraan di dalam surga. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan suami istri yang salih salihah, dua-duanya masuk ke dalam jannah. Dan ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa tentunya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kita di dunia, marilah bimbing keluarga, bimbing istri dan anak-anak kita dengan janji-janji Allah yang seperti ini, agar mereka lapang hati, lapang dada, mendukung kita untuk mengaji, hadir dalam majlis ilmu. Nah, hadir dalam majlis ilmu, apalagi kita sebagai suami tidak semua bisa membimbing istri, hingga ketika ada kesempatan kita ibarat mumpung ada hujan kita tada air. Kalau besok tidak ada lagi hujan turun, kita sudah ada persiapan. Ya, artinya mumpung ada kajian, mari kita duduk sejenak. Ya, siapa tahu kita besok meninggal dunia tidak lagi bisa membimbing diri dan istri kita. Hingga ikhwa barakallahu fikum, ya, kesempatan yang emas seperti inilah, atau hari-hari yang kita sering melaluinya, ba'dal maghrib sampai isya, kesempatan emas untuk kita mendulang ilmu. Ya, dibanding satu hari kita sudah bekerja capek memang, itu untuk dunia. Tapi yang setelah sesabar ini atau sebentar ini, ba'dal maghrib sampai isya, ini yang sebentar, ini yang besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian iwafillah barakallahu fikum, kesenangan apa yang Allah berikan kepada mereka, kepada suami istri tersebut? Setelah Allah perintahkan, masuklah engkau dan istri-istrimu ke dalam surga, diberikan kabar gembira untukmu, diberikan kesenangan untukmu. Yutafu alaihim bisihafin min dahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Mereka di surga duduk bertelekan di dipan-dipannya bersama istri-istrinya, kemudian dikelilingkan pada mereka piring-piring dari emas, gelas-gelas dari emas yang di dalamnya tersedia hidangan yang engkau selera, yang disuka oleh jiwa, yang lezat dipandang mata, ya, dipandang sangat lezat, nikmat, sangat mengundang selera dan cocok dengan selera jiwa. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di dalam surga selamanya. Subhanallah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. kegembiraan yang seperti ini? Apakah kita tidak menginginkannya? Sedangkan di dunia kita ingin gembira bersama istri, makan bersama, harus mencari seharian. Hari-hari kita mencari, panas terik kita tadah, hujan panas kita lalu terus lanjut bekerja. Ini di jannah, kita tinggal menikmatinya. Maka ikhwan barakallahu fikum, jangan terlena kita dengan dunia. Ingat akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sampaikan pada keluarga supaya kita sama-sama ta'awun alal birri wat taqwa. Keluarga mendukung kita untuk meningkatkan takwa, dan kita semangat menghadiri majlis-majlis ilmu untuk menambah iman kita. Kemudian hadirinya dimulakan Allah. Wa tilkal jannatul lati uristumuha, kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, itulah surga yang diwariskannya untuk kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan di dunia, yaitu amalan-amalan soleh. Lakum fiha faqihatun kasiratun minha ta'kulun, bagi kalian di dalam surga Allah penuh dengan berbagai macam buah-buahan yang diantaranya kalian bisa makan. Kalian bisa makan sesuka kalian. Dan hadirinya dimulakan Allah, tidak ada musim dalam jannah. Seperti di dunia, kita ingin makan durian, kalau enggak musimnya sulit didapat. Kita ingin makan ya kayak duku, bukan musimnya sulit kita dapat. Tapi di surga Allah Ta'ala tidak ada musim. Kapan saja kita menginginkannya, Allah sudah menyiapkannya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita yang seperti ini dalam Al-Qur'anul Karim tentunya cukup kiranya menggembirakan hati kita. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam jannah bersama istri-istri. Tukhbarun, yakni tun'amun. Mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu istri-istri kalian yang dimaksud dalam ayat ini apa? Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah Ta'ala, yang dikatakan antum wa azwajukum. Wa azwajukum di sini adalah humul hurul in. Mereka itu adalah bidadari-bidadari yang sangat cantik jelita. Nah, wa zaujatum fid dunya aydan, juga istri kalian yang di dunia. Makanya Allah sebutkan kalian dan istri-istri kalian yang dari dunia kalian bawa, ditambah lagi dengan istri dari bidadari surga. Subhanallah, hadirinya dimuliakan Allah. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Seperti antum yang pernah merantau, begitu saat tiba ketemu kembali dengan istri yang dicinta dan dirindu, tentunya senang luar biasa. Apalagi ketika kita di dunia telah berpisah, kemudian di surga kembali bersama, tentunya kebahagiaan ini luar biasa. Makanya Allah tidak mengurangi sedikit pun kebahagiaan bagi hambanya. Kalau memang ini ketemunya keluarga di surga menambah kebahagiaan, Allah berikan. Lihat firman Allah berikut dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ. Allah katakan orang-orang yang mereka beriman dan mengikuti mereka keturunannya, anak cucunya juga mengikuti orang tuanya, biimanin, dengan iman, mengikuti jejak orang tuanya menjadi orang-orang yang beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka, anak cucunya mereka diketemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengabaikan sedikit pun amal mereka. Kullu mri'in bima kasab rahin, masing-masing jiwa ini dengan apa yang diperbuatnya menjadikan gadenya. Ya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita tergantung dari amal-amal kita ini. Kalau kita di dunia benar-benar ya menjaga diri dan keluarga dari neraka, membimbing dengan akhlak mulia, dengan akidah yang benar dan amal saleh, Allah akan pertemukan bersama kembali. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan mereka di dalam surga diberi kenikmatan yang luar biasa. Piring-piring dihidangkannya dengan berbagai macam hidangan, gelas-gelas dengan berbagai macam minuman yang Allah katakan ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun, yang mereka itu suka, jiwanya senang, mata pun memandang sedap. Dalam ayat yang lain di surat Al-Waqi'ah Allah sebutkan yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mengelilingi mereka anak-anak yang kekal, bi aqwabin wa abariq wa kasim min ma'in, membawa gelas, cangkir ya yang penuh dengan minuman yang sangat nikmat, menyenangkan. Subhanallah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian ifila barakallahu fikum, Allah memberitakan dalam surat Al-Mutaffifin innal abrara lafi na'im, sungguh orang-orang yang baik benar-benar ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan yang empuk, melepas pandangan. Seperti kita di dunia, ketika kita sampai di tepi apa di puncak gunung atau kita di tepi pantai, kita lepas pandangan kita menuju keindahannya, pemandangan yang ada. Ketika kita di atas gunung, kita daki sampai di puncak, kita melepas kenikmatan pandangan yang luas ya, di lembah atau di gunung sebelah. Demikian pula orang di surga Allah, mereka ketika sampai di surga, duduk di dipan-dipan yang empuk di surga, mereka memandang dengan puas indahnya surga dan tidak ada bosannya, tidak ada jemuknya, karena selalu semakin indah keadaannya. Dan yang demikian kata Allah Ta'ala ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, nampak oleh kalian di wajah-wajah mereka kesenangan yang luar biasa ya, kepuasan pandangan mereka dan kenikmatan yang luar biasa mereka rasakan, puas memandang, nikmat rasanya. Dan mereka yusqauna mir rahiqin makhtum, mereka diberi minum oleh Allah Ta'ala dari arak khamr yang tidak memabukkan, yang sangat murni, yang masih disegel ya, yang masih disegel. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hitamuhu misk, segelnya misik, segelnya itu misik, bukan segel plastik. Seperti apa, wallah alam, kita tidak bisa bayangkan. Karena di dunia ini kenikmatan yang kita pandang dari nikmat dunia juga enggak bisa kita sebut semuanya, apalagi yang di surga. Begitu pula kayak apa indahnya, kita enggak bisa sebut secara pasti, nantilah lihat di surga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Allah telah sampaikan inna atat lil ibadi yasalihin, kami sungguh siapkan bagi hamba-hamba kami yang salih ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun biqalbin basar, kenikmatan surga yang mata belum melihat, telinga belum bisa mendengar ya, kemudian hati belum bisa membayangkannya, saking indahnya. Lihat, diberi minum khamr yang murni, bukan sopi seperti yang ada di dunia, masih dilak atau masih disegel, segelnya saja misik. Sehingga kata Allah tentang surga itu semua wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan yang demikian itu hendaknya kalian wahai kaum mukminin berlombalah bersama mereka, orang-orang yang berlomba. Seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, at-talibu talibani, penuntut di dunia ada dua, atau para pencari di dunia ada dua. Yang satu adalah talibud dunya, mereka yang menuntut atau mencari dunia. untuk orang-orang ini, farfuduha, kalian tinggalkan dia. Jangan berlomba dengan mereka, para pencari dunia, penggemar dunia. Adapun yang satunya, talibul akhirah, orang-orang yang mencari, menuntut akhirat, mengejar akhirat. Fanafisuha, kata beliau, kalian lomba dengan dia, berlombalah. Berlombalah kalian dengannya. Jangan kita putus asa, ya, merasa tidak bisa mendapat surga, sehingga terungkap dalam doanya, Ilahi lastunil firdausi ahla wala akwanan nari jahimi. Ini bukan doa, tapi ini syair putus asa. Apa katanya? Ilahi lastunil firdausi ahla, Tuhanku, sungguh tidak pantas surga Firdaus sebagai tempat tinggalku. Wala akwang ala nari jahimi, namun aku tidak sanggup tinggal dalam neraka jahim. Ini bukan doa, tapi ini ungkapan putus asa. Orang-orang yang, ya, dia putus asa. Jangan kita ucapkan kalimat seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini syair yang biasa dilantunkan kebanyakan orang, namun tidak tahu maksud seperti apa yang mereka maksudkan. Ihwafillah barakallahu fikum. Baru beberapa ayat yang kita sampaikan tentang janji Allah bagi penduduk jannah. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya, supaya kita semakin semangat untuk ibadah kepada Allah dan mengharap jannahnya. Ingat ihwa barakallahu fikum, Allah selalu bersama prasangka hambanya. Kalau kita selalu husnudzon kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita, memudahkan kita ke surganya, insyaAllah Allah akan mudahkan betul apa yang kita sangka. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau mengatakan, ya, dalam hadis qudsi, Anna inda dhanni abdi bi, sungguh aku menurut prasangka hambaku padaku. Wa ana mau idza dzakarani, dan aku bersama dia ketika ia berzikir padaku. Demikian yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.